Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dari pembahasan kita pada risalah Al-Qawlus Sadid, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab Qawlullahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra, dan telah kita bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih yang menjelaskan tentang bab tersebut. Tayib, kita akan masuk ke masail yang diriwayatkan oleh musannif rahmatullah alaih. Fihi masail al-ula, masalah yang pertama kata beliau rahmatullah, tafsirul ayatain, tafsir dari dua ayat yang ada di dalam bab tersebut, yaitu firman Allah Azza wa Jalla ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, dan firman-Nya walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, menunjukkan lemahnya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sekali lagi segala sesuatu yang disembah selain Allah memiliki sifat yang lemah, menunjukkan yang berhak untuk disembah satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsaniyah, faedah yang kedua adalah qissatu Uhudin, kisah perang Uhud, di mana di kisah tersebut diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Terlukanya Rasul di perang Uhud sebagai dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku li anfusihi dharra wala naf'a. Tidak memiliki untuk diri beliau adanya madarat atau manfaat. Sebagaimana ia diyakini oleh sebagian mereka para kuburiyun yang beranggapan bahwasanya para nabi dan rasul, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki kemampuan untuk menghilangkan bala dari umatnya serta memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada umatnya, sehingga mereka berdoa dengan menyebut bahkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari kesyirikan. Ini termasuk dari kesyirikan di mana seorang memposisikan makhluk sebagaimana posisi yang hanya berhak ditempati oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu hak untuk diibadahi dan disembah oleh makhluknya. Kemudian pada faedah yang ketiga kata beliau rahimahullah, qunutu sayyidil mursalina wa khalfahu sadatul awliya yu'aminuna fis shalah. Qunutnya sayyidul mursalin, yang dimaksud Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melakukan kunut nazilah. Wa khalfahu sadatul awliya, dan di belakang beliau adalah pemimpinnya para wali, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yu'aminuna fis shalah, mereka mengamini kunutnya Rasul di sholatnya. Ini sebagai dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dengan sekian banyak keutamaan yang dimiliki oleh Rasul dan para sahabat, ketika mengalami keadaan yang genting, mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkannya masalah yang ketiga ini bukan dalam rangka untuk menerangkan masalah fikih seputar kunut nazilah, tapi disebutkannya masalah yang ketiga ini dalam rangka untuk mengingatkan prinsip tauhid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla secara langsung, tidak melalui perantara. Kalau semisal dibolehkan bagi umat Islam untuk berdoa meminta kepada Rasul, niscaya Rasul akan diminta oleh para sahabat. Nah, tidak perlu berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini sebagai pertanda wajibnya seorang muslim ketika meminta pertolongan atau istighatsah, ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya Sayyidul Mursalin diaminkan oleh Sadatul Awliya, pemimpinnya para wali, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Menunjukkan demikian ternyata sifatnya Rasul dan sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika menghadapi musibah. Mereka berdoa meminta langsung kepada Allah Azza wa Jal. Tidak melakukan kesyirikan. Tidak mendatangi kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ismail. Tidak pula beristighatsah dengan menyebut nama sosok dari nabi-nabi tertentu. Yang mereka lakukan, melakukan kunut. Di dalamnya berisikan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Annal mad'u'a alaihim kufarun. Yang didoai di dalam doa kunut nazilah berisikan kecelakaan, kebinasaan kepada mereka adalah orang-orang kafir. Yang ketika itu menampakkan kebencian yang demikian sangat kepada Islam. Al-khamisah, masalah yang kelima. Annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kufar minha syajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi. Bahwasanya mereka orang-orang kafir ketika itu melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang kafir. Di antaranya adalah melukai nabinya mereka. Wa hirsuhum ala qatli, dan bersemangat untuk membunuhnya. Wa minha at-tamthilu bil qatla ma'a annahum banu ammihim. Di antara dari perbuatan keji orang-orang kafir ketika itu adalah mencincang jasad-jasad para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum dalam keadaan para sahabat yang dibunuh dan dicincang jasadnya ketika itu adalah satu marga, satu suku dengan mereka, anak dari pamannya mereka sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan Rasul melakukan doa kunut nazilah, meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla membinasakan serta melaknat beberapa dari nama-nama mereka. As-sadisah, yang keenam. Anzalallahu alaihi fi dhalika laisa laka minal amri syai. Allah menurunkan dengan sebab tersebut firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Menunjukkan urusan untuk mengazab seseorang, membinasakan seseorang adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan haknya makhluk. Nah, yang menginginkannya, walaupun Rasul ketika itu berdoa memintanya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan laisa laka minal amri syai', artinya urusan di dalam memberikan sanksi kepada mereka orang-orang kafir, apakah mengazabnya, membinasakannya, ataukah bahkan memberikan kepada mereka rahmat serta tobat sehingga mereka bisa kembali masuk ke dalam Islam, adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi juga sebagai dalil Rasul tidak memiliki sesuatu apapun dalam perkara tersebut. Di dalam menentukan nasib seseorang, apakah dia bahagia ataukah dia sengsara, itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan wewenang Rasul. Bila Rasul saja demikian keadaannya, terlebih lagi orang-orang selain beliau sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para wali, orang-orang soleh, para syuhada, tidak memiliki hak di dalam memberikan kebinasaan kepada seseorang atau di dalam memberikan rahmat pada orang yang lainnya. Sehingga ketika seorang anak dia melihat orang tuanya terjatuh ke dalam kesyirikan, maka yang dia minta adalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada ayahnya, ibunya taufik dan hidayahnya agar meninggalkan perbuatan tersebut. Dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawluhu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh kata beliau, aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fataba alaihim fa amanu. Kata beliau rahimahullah, Allah berfirman aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, ataukah Allah memberikan kepada mereka pintu tobat ataukah mengazab mereka. Kemudian di dalam riwayat tersebut ternyata disebutkan taba alaihim fa amanu, Allah berikan kepada mereka pintu tobatnya maka mereka pun beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini sebagai dalil bukti demikian luas rahmat dan karunia Allah Azza wa Jal. Satu kaum yang sebelumnya Rasul mendoakan kebinasaan untuk mereka, la yuflihu qaumun atau la yufliha qaumun syajjau nabiyahum, dalam peristiwa perang Uhud. Ketika Rasul melihat orang-orang musyrikin ketika itu melukai Rasul dengan luka yang demikian parah. Nah, hingga menyebabkan tanggal sebagian dari gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendoakan la yufliha qaumun syajjauna nabiyyum, tidak akan beruntung satu kaum yang mereka telah melukai nabi mereka sendiri, mendoakan kebinasaan, mendoakan kesengsaraan, azab bagi orang-orang kafir tersebut disebabkan karena mereka melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Namun ternyata Allah memberikan takdir yang lain, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala membukakan pintu tobat kepada sebagian mereka sehingga mereka pun beriman masuk ke dalam Islam dan baik Islamnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, betapa banyak tokoh-tokoh kafir yang dahulunya sangat terang memusuhi Islam, kemudian ternyata Allah memberikan pintu tobat kepada mereka. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum masuk Islam sangat terlihat jelas permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu terkenal bahkan sebagai panglima orang-orang kafir musyrikin. Nah, yang dengan strateginya diantaranya bisa memberikan kemenangan kepada mereka orang-orang musyrikin di peristiwa perang Uhud. Nah, sehingga banyak yang meninggal dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Namun subhanallah, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha luas rahmatnya, maha luas karunia-Nya dan hidayah-Nya, sehingga Allah bukakan pintu tobat kepada sebagian mereka sehingga mereka pun menjadi seorang yang beriman dan baik keislamannya. Azaminah, masalah yang kedelapan kata beliau, al-qunutu fin nawazil, disunahkan bagi seseorang untuk melakukan qunut di perkara-perkara yang besar yang dialaminya. Nah, qunut nazilah ini ada bab khusus yang diangkat oleh mereka para fuqaha terkait kapan disyariatkannya dan apa syaratnya. Al-hadi asyarah, masalah yang ke-11, atau al-ashirah, masalah yang ke-10, la'nul mu'ayyan fil qunut, dibolehkan melakukan la'nat mu'ayyan ketika melakukan qunut. Naam. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan la'nat kepada mereka beberapa orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Al-hadiyata asyar, masalah yang ke-11, qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lima unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah turunkan kepada beliau firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasul perintahkan agar Rasul memberikan peringatan kepada kerabat dekatnya. Hingga disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang musyrikin Quraisy, dipanggil nama suku-sukunya, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fulan, wa ya Bani Fulan. Bahkan Rasul memanggil putrinya sendiri, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk mereka menyelamatkan diri-diri mereka sendiri dari azab Allah azza wa jal. La ughni ankum min Allahi syai'a, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hak untuk bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya. Nah, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan seorang dari bahaya, tidak bisa menyelamatkan seseorang dari kemadharatan yang dihadapinya, dan tidak bisa pula memberikan kebaikan kepada orang lain, karena yang bisa mewujudkannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita batilnya ajang perbuatan yang sebagian mereka menyebutkan berdoa dengan menyebut nama wali si fulan. Dia sebut namanya, ya wali si fulan. Atau sebagian mereka melakukan istighatsah akbar. Ternyata istighatsah akbar tersebut adalah permohonan doa kepada wali si fulan dengan menyebut nama dari sosok tertentu yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Faya subhanallah. Ini tentu berselisih dan bertentangan bahkan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah perang Uhud. Demikian pula dari beberapa penjelasan yang sudah disebutkan sebagai dalil yang demikian jelas batilnya perbuatan mereka tersebut. Kemudian az-zaniyah 'asyarah, masalah yang ke-12. Jadduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ila al-junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al-an. Atau bukan jaddu di sini, jidduhu, semangatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk merealisasikan, mewujudkan, mendakwahkan perkara ini, mengingatkan kepada umat tentang perkara tauhid, mengajak mereka untuk kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan perbuatan kesyirikan, berdoa kepada makhluk. Bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababi ilal junun, di mana menyebabkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya dinisbatkan dengan sebab apa yang beliau lakukan, bahwasanya beliau dituduh sebagai seorang yang junun, yang majnun, yang gila, wal'iyadzubillah. Tuduhan orang-orang musyrikin kepada Rasul, sebabnya adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka ke perkara tauhid dan memberikan peringatan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan kesyirikan. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al-an. Subhanallah. Demikian pula kalau seorang muslim melakukannya di waktu yang sekarang, waktu beliau masih hidup rahimahullah, memberikan peringatan tentang bahayanya beristighatsah kepada kuburan wali si fulan, memberikan peringatan dengan tegas bahwasanya berziarah ke makam-makam para wali yang dikemas itu adalah bukti kecintaan seorang kepada wali Allah Azza wa Jal, namun di dalamnya berisikan sekian banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan, di antaranya berdoa meminta kepada kuburan wali-wali tersebut, adalah perbuatan yang batil, berisikan syarat dengan prinsip-prinsip syirik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang ringan sekedar mendakwahkan mereka tentang batilnya perbuatan tersebut. Maka ternyata subhanallah sikap mereka persis sama dengan sikapnya orang-orang musyrikin menyikapi Rasul. Mereka marah. Mereka menuduh orang-orang yang memberikan peringatan kepada mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yang mungkar. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita, bila kita seorang muslim telah diberikan hidayah oleh Allah untuk memahami tauhid, mengenal tauhid sebagaimana prinsip tauhid yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, diajarkan, didakwahkan oleh Rasul serta dipraktikkan oleh para sahabat, menunjukkan itu adalah termasuk hidayah yang demikian mahal. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berupaya untuk istiqamah di atasnya hingga ajal menjemput kita. Karena tolak ukur bahagia tidaknya seseorang itu dengan dilihat tauhid yang ada di dalam dirinya. Sebesar amalan apapun, ibadah yang dia lakukan, bila tidak dibangun di atas tauhid, maka jadilah itu adalah amalan yang sia-sia. Inilah sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan prinsip tauhid lebih lama dibandingkan syariat-syariat Islam. Rasul tinggal di kota Mekah selama 10 tahun lamanya. Beliau memperbanyak untuk menanamkan prinsip-prinsip tauhid kepada para sahabatnya. Setelah berhijrah ke kota Madinah, baru kemudian Allah turunkan kepada beliau syariat-syariat Islam seperti sholat, azan, puasa dan yang semisalnya. Nah, kalau sholat itu sudah disyariatkan di waktu sebelum hijrah. Ini masyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahkan metode dakwah tersebut adalah metode dakwah yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Allah berfirman, permisalan kalimat yang baik adalah permisalan pohon yang baik pula. Asluha thabitun, yang akarnya tersebut sangat kuat, menancap di tanah, kuat akarnya. Wa far'uha fis sama, sementara cabang-cabangnya menjulang ke atas sana. Pohon yang bagus, yang buahnya banyak, diminati oleh manusia, dalam keadaan ternyata akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit, memiliki ranting yang demikian banyak sehingga menunjukkan banyak pula buah yang ditumbuhinya. Inilah permisalan kalimat yang baik, menunjukkan yang dilihat adalah akarnya. Kalau akarnya kuat, menunjukkan yang di atasnya itu akan menjadi baik. Kalau semisal satu pohon setinggi apapun dan serindang apapun buahnya, kalau semisal akarnya itu tidak kuat, maka yang ada adalah kehancuran. Dia akan roboh, dia akan mudah mati, dan yang semisalnya. Ini menunjukkan kepada kita prinsip dasar Islam, yaitu realisasi kalimat syahadat la ilaha illallah adalah perkara yang wajib untuk terus kita pelajari, karena di dalamnya berisikan pembelajaran seputar prinsip-prinsip tauhid dan menanggalkan segala bentuk ketergantungan kita kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Al-thalithata asyarah, masalah yang ke-13, kata beliau rahimahullah, qauluhu lil ab'adi wal aqrab. Ucapan Rasul ketika turunnya firman Allah Azza wa Jalla, wa anzir ashirataka al aqrabin, kepada orang-orang yang jauh dan orang-orang yang dekat secara kerabat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. dengan mengucapkan kalimat la ughni 'anka min Allahi syai'a. Rasul tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membantu mereka dari Allah sedikit pun. Naam, karena seorang yang musyrik, yang kafir akan diancam dengan neraka. Rasul tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hatta qala, hingga Rasul mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin la ughni 'anki min Allahi syai'a. Rasul memanggil putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kalimat yang beliau ucapkan sama, la ughni 'anki min Allahi syai'a. Fa idza saraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an 'an sayyidati nisa'il 'alamin. فآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق. نعم. Bila mana pemimpinnya para rasul mengucapkan kalimat tersebut secara lantang, لا يغني شيئا لا أغني عنك من الله شيئا. Bila ucapkan kepada wanita atau pemimpinnya para wanita di alam ini, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa amana al-insan annahu la yaqulu illa al-haq, dan niscaya seseorang itu pasti beriman, percaya bahwasanya apa yang diucapkan oleh Rasul itu pasti adalah kebenaran. Thumma nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nas al-yawm tabayyana lahu tauhid wa ghurbatud din. Kemudian kamu melihat ke hati-hati manusia-manusia di zaman kita secara khusus, akan nampak padamu prinsip tauhid dan demikian asing agama ini di zaman kita saat ini. Karena terlihat banyak di antara mereka orang-orang yang menampakkan kesolehan, menampakkan kezuhudan, menampakkan ibadah, ternyata terjatuh ke dalam kesyirikan. Terkhusus dari ahli tasawuf dengan berbagai macam sekte-sekte yang kemudian terpengaruh dengan paham tersebut. Mereka banyak terjatuh ke dalam kesyirikan, terkhusus di dalam menyikapi para wali-wali mereka. Sehingga mereka pun melakukan kepada wali-wali tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada orang-orang yang mulia yang meninggal di tengah-tengah mereka. Nah, ini menunjukkan demikian asing Islam di zaman kita saat ini. Bahkan keterasingan Islam tidak hanya menyentuh dalam perkara-perkara sunnah. Asing, tidak isbal celananya. Asing ketika seorang pria mengenakan komis. Bahkan asing ketika seorang dia memakai songkok, kopiah. Ya kan, sudah asing. Nah, kalau antum keluar ke pasar yang pakai songkok hanya beberapa orang. Apalagi ketika seorang wanita muslimah hendak berpakaian sebagaimana pakaian yang dipakai oleh para wanita-wanita sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian asing. Demikian asing. Keterasingan Islam tidak hanya menyentuh dalam perkara-perkara tersebut, bahkan sudah menyentuh ke prinsip asal, bahkan prinsip Islam, yaitu tauhid dan syirik. Ketika seorang menampakkan tauhid terasa asing di tengah-tengah masyarakat. Karena subhanallah, ketika dilihat banyak di antara masyarakat kita yang masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada tamimah, benda-benda yang mati yang dipercaya bisa menolak bala. Subhanallah, betapa banyak harta itu digelontorkan, dikeluarkan demi mendapatkan pusaka tersebut. Semar mesem katanya. Nah, sejenis pusaka unik yang ketika seorang memeliharanya, menjaganya, memakainya, mengenakannya, maka dia akan terus mendapatkan kewibawaan dan disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pring petuk, tanam pring petuk, ha? Pring petuk itu namanya bambu, itu kan kalau ada tunasnya, tunasnya tumbuhnya kemana? Hah? Ke atas, ya kan? Tumbuhnya ke atas gini. Ada bambu gini, tunasnya kesini kan, dia ke atas gini. Nah, ada sebagian bambu, kata mereka, yang disilakan dengan pring petuk, itu tunasnya saling menyatu gini. Nah, jadi itu batang kayak gini, ada tunas yang ke bawah, ada tunas yang ke atas, dan saling bertemu ujung tunas tersebut. Itu namanya pring petuk. Nah, menjadi harta yang mahal. Tujuannya memiliki, dipercaya memiliki pengaruh. Ketika seorang memakainya, dia akan mendapatkan karisma, akan mendapatkan kekayaan, akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan demikian dan demikian. Faya subhanallah. Faya subhanallah. Yang lebih ironisnya, sebagian mereka bahkan menulis ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, kemudian meletakkan di satu kertas yang kecil, ataukah mungkin kain putih yang kecil, kemudian kertas tersebut dilipat. Ada di situ tulisan ayat kursi, ada di situ tulisan apa dari ayat Al-Quran, kemudian dipercaya ketika mengenakannya akan mendapatkan demikian dan demikian. Ya subhanallah. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau semisal itu adalah perbuatan yang baik, maka niscaya para sahabat kita radhiyallahu taala anhum, secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendahului kita di dalam mengamalkan perbuatan tersebut. Tidak sama sekali teriwayatkan Rasul ketika perang Uhud sangu benda kecil yang bertuliskan ayat Al-Qur'an. Tujuannya untuk kebal, menolak bala. Sama sekali tidak pernah teriwayatkan Khalid bin Walid, seorang panglima perang Islam yang terkenal gagah berani, sekian banyak luka itu tergores di bagian depan tubuhnya, tanpa ada satu gores pun luka yang ada di bagian punggungnya. Menunjukkan ketika beliau perang itu maju terus, nah, pantang mundur. Sehingga ketika beliau terluka, yang terluka adalah bagian depannya, enggak ada tergores di bagian belakang. Subhanallah, menunjukkan demikian berani Khalid bin Walid, sehingga digelari oleh Nabi SAW sebagai Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak teriwayatkan Khalid bin Walid ketika perang sangu benda-benda tersebut. Naam, memegang benda-benda tersebut. Wa ya subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Sebagian mereka mengemasi dengan kemasan-kemasan mistik. Ada benda yang bisa ditanam di dalam tubuh. Ada benda yang bisa dimasukkan ke dalam jidat seseorang. Mungkin kalau mukanya standarisasi 20% ketampanan seorang pria, itu ketika ditempel-tempel, benda-benda tersebut dimasukkan ke bagian keningnya, bagian pipinya, akan terpancarkan keanggunan dan ketampanan. Subhanallah. Kalau orang melihat dari samping kanan, ketika pipi kanan, kening sebelah kanan telah dimasuki benda-benda tersebut, maka akan terpancarkan ketampanan atau kecantikan. Ketika melihat ke bagian depan juga demikian, bagian kiri juga demikian. Faya subhanallah. Banyak ternyata kaum muslimin yang terjatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Hingga di sebagian keadaan, bahkan di sebagian perusahaan yang besar, ketika menangani kasus-kasus tertentu masih percaya dengan dukun-dukun paranormal tersebut. Mereka tidak memakai ilmu-ilmu teknologi yang mereka miliki. Nah, ketika membangun satu jembatan, mereka khawatir nantinya jembatan tersebut akan mengalami kecelakaan, sehingga dikhawatirkan nantinya ada sebagian di antara karyawannya yang meninggal dunia. Dibutuhkan sebelum melakukan pembangunan jembatan ritual-ritual yang harus mereka lakukan sebagai syarat keselamatan, dan mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan yang mereka tujukan kepada penghuni wilayah tersebut. Faya subhanallah. Nah, Ini masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Hingga sebagian cerita yang pernah saya dapatkan, pernah bercerita di salah satu perusahaan ketika itu sedang melakukan apa namanya penyedotan semisal minyak atau yang semisalnya di dalam laut, kemudian ternyata di bagian pengeboran tersebut terdapat sekian banyak ubur-ubur. Nah, enggak mungkin ya kan orang itu nyilem masuk ke dalam kedalaman sekian kilo dalamnya demi membersihkan ubur-ubur tersebut satu persatu, ya, diusirin gitu. Nah, masih ada ternyata yang mempercayai, dipercaya di sana ada seorang dukun paranormal yang bisa menyingkirkannya, dilakukan ritual-ritual tertentu tujuannya agar supaya ubur-ubur tersebut itu hilang dari tempat tersebut. Ini masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Belum seorang yang sakit, ataukah mungkin seorang kerabat melihat orang tuanya sakit keras terjatuh ke dalam kesyirikan, demikian banyak. Seorang ayah, seorang ibu melihat anaknya yang masih kecil sakit terus-menerus terjatuh ke dalam kesyirikan, itu juga demikian banyak. Masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada paranormal, masih percaya bahwasanya sang anak tersebut diganggu oleh makhluk-makhluk halus sehingga diharuskan nantinya sang anak melakukan ritual-ritual tertentu tujuannya adalah untuk membentangi sang anak dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus yang mengganggunya. Fa ya subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga melihat fenomena yang seperti ini menunjukkan kepada kita benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sesungguhnya Islam di awal kali munculnya dalam kondisi asing. Ketika masyarakat orang-orang Arab ketika itu banyak ataukah hampir keseluruhannya melakukan kesyirikan. Hanya segelintir sekecil berapa person orang saja yang masih berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, meninggalkan kesyirikan yang, dan tidak mempercayai perkara-perkara kesyirikan tersebut. Nah, Islam asing ketika mendakwai mereka untuk meninggalkan berhala Lata, Uzza dan Manat, Islam asing dipandang oleh mereka ketika ternyata prinsip Islam bertentangan jauh dengan tradisi nenek moyang mereka yang syarat dengan kesyirikan, sehingga mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami menjumpai ayah-ayah kami berada di atas satu agama yang kita mengikuti jejak dari agama nenek moyang kami tersebut, memilih itu sebagai kebenaran dan menentang dakwah Rasul ke dalam agama al-Islam. Dan benar Rasul ketika bersabda wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam tersebut akan kembali asing sebagaimana awal kali munculnya. Ketika Islam di awal kali munculnya mendakwakan tauhid asing dipandang oleh masyarakat, di akhir zaman ketika seorang mendakwahkan tauhid akan dipandang asing pula oleh mereka orang-orang yang mendengarnya. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin di tempat kita ini kita bisa mengatakan ini syirik, ini adalah tauhid, ini tidak boleh, yang demikian yang seharusnya dilakukan, yang demikian ini termasuk dari perbuatan syirik. Namun di sebagian tempat ketika kita menerangkan apa yang tadi kita sebutkan, kita menjumpai sebagian mereka memandangnya sebagai keanehan. Sebagian mereka memandangnya sebagai sesuatu yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Bahkan sebagian mereka menuduh itu adalah paham yang sama sekali bukan berasal dari Islam, ataukah paham dari satu sekte, dari sekte-sekte tertentu yang ada di dalam Islam dan mengatasnamakan Islam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga penting bagi kita untuk terus giat mempelajari tauhid, belajar terus prinsip-prinsip tauhid dan tauhid. Nah, tidak cukup setahun kita belajar tauhid, 2 tahun tidak cukup kita belajar tauhid. Rasul saja mendakwahkan tauhid selama 10 tahun di kota Mekah mendakwahkan prinsip-prinsip tauhid kepada para sahabatnya. Baik, kita baca bab yang setelahnya, bab qaulullah taala, bab firman Allah subhanahu wa taala. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Hingga tatkala hilang dari hati-hati mereka perasaan takut tersebut, yang dimaksud adalah para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang mulia yang Allah sifati dengan sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah dan senantiasa menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat di dalam ayat tersebut nampak demikian besar pengagungan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Ketika rasa takut tersebut hilang dari diri mereka, mereka mengatakan, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haq. Mereka seluruhnya mengatakan yang dikatakan adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Dan dia Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Wa fi sahih, di dalam kitab as-sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza qada Allahu al-amra fi as-sama, apabila Allah azza wa jalla menetapkan keputusannya di langit sana. Karena Allah bersemayam ada di atas langit. Ketika Allah memutuskan satu perkara di atas langit, darabatil malaikatu bi aznihatiha, maka para malaikat Allah Azza wa Jalla mengepakkan sayap-sayap mereka. Mereka mengepakkan sayap-sayapnya. Khudu'anan liqaulihi, karena mereka tunduk patuh terhadap ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan, seakan-akan itu adalah satu rantai yang dipukulkan di atas batu. Naam, menunjukkan demikian riuh suara para malaikat-malaikat tersebut. Yanfudhum dzalik, yang demikian itu menembus mereka. Kemudian Rasul membacakan firman Allah Azza wa Jalla, hatta idza fuz'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Sehingga tatkala rasa takut tersebut telah hilang dari diri mereka, mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan yang diucapkannya adalah kebenaran, wa huwa al-aliyyul kabir. Fayasma'uha mustariqus sam'i, maka khabar tersebut diupayakan untuk didengar oleh pencuri-pencuri berita dari langit. Wa mustariqus sam'i hakadha, dan pencuri-pencuri berita tersebut itu seperti ini, ba'duha fawqa ba'din, sebagian mereka itu berada di sebagian yang lainnya. Wa safahu Sufyan bin Uyainah bikaffihi wa harrafaha wa maddada baina asabi'i. Sufyan bin Uyainah yang menceritakan hadis ini belum memisalkan dengan telapak tangannya. Beliau bentangkan jari jemarinya, kemudian beliau satukan di antara jemari yang satu dengan jemari yang lainnya. Artinya mereka saling tumpang tindis antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, sebagian mereka menaiki tubuh sebagian yang lainnya, hingga sampailah orang yang tertinggi di antara mereka bisa sampai ke pintu langit tersebut. Fayasma'u al-kalimata fayulqiha ila man tahtaha. Ketika orang yang paling atas mendengarkan kalimat tersebut, ia menyampaikan ke yang di bawahnya. Terus demikian, yang di atas menyampaikan di bawah, yang di atas menyampaikan yang di bawah, terus demikian. Hatta yulqiha al-akharu ila man tahtahu, hingga yang lainnya menyampaikan yang di bawahnya. Hatta yulqiha ala lisani sahiri awil kahin, hingga orang yang terbawah nantinya akan menyampaikan ke seorang penyihir atau seorang dukun. Wa rubbama adrakahu shihabu qabla ayulqiyahwa, terkadang mereka terkena ashihab, yakni panah api yang membakar mereka sebelum mereka sempat untuk mengabarkan kepada yang di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla ayudrikahu, dan terkadang mereka bisa menyampaikannya sebelum mereka terbakar oleh panah api tersebut. Fayakdzibu ma'aha mi'atu kadzibah, mereka mendustakan di dalam kalimat yang mereka dengarkan tersebut sebanyak 100 kedustaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawmu kadza wa kadza kadza wa kadza, sehingga dikatakan sungguh telah dikatakan kepada kita di hari ini perkataan demikian dan demikian, akan terjadi demikian dan demikian. Fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'at min sama, sehingga dibenarkanlah oleh para penyihir dan para dukun tersebut semua kalimat-kalimat yang didengarkan dari langit tersebut, padahal dicampur oleh jin-jin asyaitan dengan 100 kedustaan yang lain. Syarah hadis ini insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang setelahnya bi'idznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.